kecintaan yang syar'i dengan kecintaan yang syirik, atau kecintaan yang tidak syar'i. Konsekuensi yang pertama, barakallahu fikum, daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ialah yang pertama, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ittiba', mengikuti, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan sebenar-benar ittiba'. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah kepada aku, ikutilah aku, ikuti sunnahku. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tidak boleh mensederajatkan kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jal dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan lebih mencintai selain Allah Azza wa Jal dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk kesyirikan, disebut dengan syirkun fil mahabbah, kesyirikan dalam bentuk kecintaan. Ini merupakan kesyirikannya orang-orang musyrikin, di mana mereka menjadikan andad, tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi seperti cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, makna pertama dalam ayat ini, mereka mensederajatkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal dengan kecintaan kepada tandingan-tandingan tadi. Au asyaddu hubba. Atau yang kedua, mereka lebih mencintai tandingan-tandingan tadi daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan mereka seperti kaum mukminin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan lebih cinta kepada tandingan-tandingan mereka dibandingkan dengan cintanya kaum mukminin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya benar dan dua-duanya termasuk bentuk kesyirikan dalam perkara mahabbah. Dan itu termasuk syirkun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka konsekuensinya ialah kita harus betul-betul mencintai Allah Azza wa Jal, mempersembahkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jal dengan sepenuhnya, tidak mensederajatkan cinta kita kepada Allah dengan selain Allah, apalagi lebih mencintai selain Allah dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kitab Tauhid terkait dengan ayat di atas. Konsekuensi yang ketiga, daripada mahabbatullah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ialah mahabbatu man yuhibbuhullah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatan syar'iyah, dengan kecintaan yang syar'i. Kullun bihasabi lawazimihi, masing-masingnya dengan ketentuan dan konsekuensi-konsekuensi masing-masing. Ini merupakan alamatu sidqil mahabbah, tanda-tanda kejujuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan mencintai pihak-pihak, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dengan mahabbatun syar'iyah. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena mereka adalah nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk konsekuensi mencintai Allah, kita diwajibkan untuk mencintai para anbiya wal mursalin, terkhusus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih daripada kita mencintai anak kita, keluarga kita, dan sekedar umat manusia. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belum beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semua umat manusia. Ini kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekedar konsekuensi-konsekuensinya. Mencintai Nabi diwujudkan dengan ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Mencintai Nabi diwujudkan dengan ihtiramuhu wa tawqiruhu wa ta'zimuh. Kita menghormati beliau, kita memuliakan beliau, kita mengagungkan beliau dengan pengagungan yang syar'i. Dia ilmui sunnahnya, dia amalkan sunnahnya, didakwahkan sunnahnya. Dengan cara kita memuliakan beliaunya semasa hidupnya, dengan cara kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang syar'i. Sekedar konsekuensi yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang dicintai oleh Allah azza wajal ialah kaum mukminin, kaum muttaqin, orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minal muslimin. Mereka adalah para auliya Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya yang pertama ialah mencintai mereka semua karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta dan bencinya kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka karena keimanannya, karena ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan mereka di atas sunnah. Rasul mengatakan dalam sabdanya Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang tiga perangai ini ada pada dia, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasul wa habba ilahi masiwahuma, Allah dan rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, dia seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah di atas sunnah, dicintainya karena Allah, karena keimanannya, ketakwaannya, karena dia di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini namanya mahabbah syar'iyah, mencintai kaum mukminin, mencintai kaum muttaqin, mencintai ahlu sunnah karena Allah Azza wa Jalla. Demikian seterusnya dari kalangan kaum mukminin. Di antara konsekuensi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti jujurnya cinta kita kepada Allah Tabaraka wa taala ialah mahabbatu ma yuhibbu Allah Tabaraka wa taala. Mencintai apa-apa, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah syar'iyah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Kalau yang tadi orang, kalau sekarang sesuatu, baik itu prinsip ataukah amalan ataukah yang lainnya. Ini sekali lagi bukti jujurnya cinta kita kepada Allah. Kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Mencintai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai keimanan. Mencintai ketauhidan. Membenci yang namanya kesyirikan. Maka kita harus mencintai keimanan tadi. Mencintai ketauhidan tadi. Membenci kesyirikan. Wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah enggak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Maka cintai keimanan, cintai ketakwaan, cintai ketauhidan, cintai sunnah. Benci kekufuran, benci kesyirikan, benci kebid'ahan. Barakallahu fikum. Allah mencintai semua perkara kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan. Baik. Melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatu syar'illah. Allah mencintai semua amal-amal, semua perbuatan, semua ucapan-ucapan, semua akidah, prinsip-prinsip ideologi yang Allah syariatkan dalam Islam melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah mensyariatkannya kecuali karena Allah mencintainya. Ya, Allah meridainya. Namanya mahabbah. Allah mencintai kita semua. Ini umum. Meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum. Allah mencintai salat, mencintai zakat, mencintai puasa, mencintai haji, Allah mencintai tilawatul Quran, Allah mencintai doa. Semua amal saleh. Semuanya. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah ad-da'watu ilallah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merupakan satu amal syar'i yang disyariatkan dalam Islam ini. Allah mencintainya. Maka di antara bukti kejujuran cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, kita harus mencintai itu semuanya dengan cara kita mengilmuinya dan mengamalkannya. Maka bentuk jujurnya cinta kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan kita wujudkan dengan beramal saleh, dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia syirik, dusta cinta dia kepada Allah. Mengaku cinta kepada Allah tapi ternyata dia kufur, dusta cinta dia kepada Allah. Mengaku cinta kepada Allah ternyata dia jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dusta cinta dia kepada Allah. Atau jatuh dalam berbagai macam mukhalafat syar'iyah, pelanggaran-pelanggaran syariat, perkara dosa, perkara maksiat, perkara yang mungkar, dusta cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan jujur kalau dia mencintai orang yang Allah cintai dan dia mencintai apa yang Allah cintai. Dia membenci orang yang Allah benci, dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan qawaid muhimmah, kaidah-kaidah penting yang disepakati oleh para ulama sunnah sebagai prinsipnya ahlus sunnah. Yang kita bahas sekarang ini adalah termasuk yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang Allah syariatkan, ialah ad-da'watu ilallah. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mencintai amal dakwah ini. Mahabbatu hadhihi dakwah. Mencintai dakwah Islam ini dengan syar'i. Mahabbatun syar'iyah. Ibaratina azakumullah, terkait dengan masalah dakwah ilallah. Secara realnya, secara wakilnya di lapangan dakwah, di medan dakwah, kita mendapati ada satu dakwatul haq dan banyak ragam dakwatun mukhalifatun lil haq. Satu dakwah yang benar dan beragam dakwah-dakwah yang menyelisih kebenaran. Perkara disepakati oleh para ulama kita, terutama ahlus sunnah wal jamaah, satu-satunya dakwah yang dikatakan benar, dakwatul haq, adalah dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dakwah tauhid. Terkhusus dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah sunnah, dakwah nabawiyah, dakwah tauhid. Yang kemudian dilanjutkan oleh salafun saleh. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, diteruskan lagi oleh para ulama una, jailan ba'da jailin, generasi demi generasi, ila yaumina hadza, sampai hari kita ini, ila qurbi yaumil qiyamah, sampai dekatnya bangkitnya kiamat. Dikenal dengan dakwah salafiyah, dengan dakwatus sunnah. Ini satu-satunya yang hak, dengan tanpa ragu-ragu lagi. Dikatakan dakwah ini, dakwah yang berpegang teguh dengan Alkitab, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dakwahnya para ulama sunnah, dakwahnya para sahabat, meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan dakwatul anbiya wal mursalin, lengkap dengan prinsip-prinsip dakwahnya, lengkap dengan asas-asas dakwahnya yang dijabarkan panjang lebar oleh para ulama una dalam buku-buku mereka yang mengupas tuntas tentang bab dakwah yang mulia ini. Selain dakwah ini dikatakan sebagai da'watun mukhalifah, da'watun munharifah, dakwah yang menyelisihi, dakwah yang menyimpang, masing-masing dengan kadar mukhalafahnya, masing-masing dengan kadar inhirafnya, penyimpangannya. Kalau mau diklasifikasi, ada da'watun tayyib, terkait dakwah-dakwah yang tingkatan dengan kufur, dakwahnya kaum kufar, dakwahnya kaum musyrikin, dakwahnya orang-orang yang murtadin, ada yang dakwahnya kaum muslimin tapi menyimpang dari prinsip dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan da'awatun munharifatun mubtada'ah. Ada yang dikatakan dakwah kufur, dakwah syirik, ada yang dikatakan dakwah yang menyimpang, yang sesat, yang dikatakan bid'ah. Yang hak hanya cuma satu, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah nabawiyah, dakwah para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Hadza wadih sebagai muqaddimah. Maka dikarenakan dakwah ini merupakan dakwatul haq, di antara bukti jujurnya cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, kita harus mencintai apa yang Allah cintai. Di antaranya adalah kita harus mencintai dakwah salafiyah ini. Dan itu merupakan kecintaan yang syar'i. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan mencintai dakwah salafiyah ini. Tayib, di antara konsekuensinya kita harus membenci dakwah-dakwah selain dakwah salafiyah. Ada wala, ada bara, ada hubbun, ada bughdun. Jangan salah-salah. Kita mencintai dakwah salafiyah, kita membenci da'awatun mukhalifah. Kalau sampai salah, kecintaannya jadi dosa, jadi menyimpang. Anda mencintai dakwah yang mukhalifah, Anda membenci dakwah salafiyah. Itu penyimpangan. Harus betul. Anda harus mencintai dakwah salafiyah dan membenci bara dari da'awatun mukhalifah. Ikhwan fillah jazakumullah. Mencintai dakwah salafiyah itu ada konsekuensinya. Konsekuensi inilah yang akan membedakan orang yang shadiqun fi mahabbatihi, jujur dalam kecintaan dia, dan yang kadzibun fi mahabbatihi, yang dusta pada kecintaannya. Inilah lawazim penting disebutkan, dikarenakan terlalu banyak orang-orang yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah, padahal dakwah salafiyah bari'atun minhum, barak daripada mereka. Agar diwujudkan dengan lawazim, konsekuensi-konsekuensi dalam mencintai dakwah salafiyah. Tidak cukup untuk mengatakan saya cinta dakwah salafiyah. Yang diperlukan bukan sekedar slogan atau omong kosong atau pengakuan, tapi perwujudan. Perwujudan. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, yang mungkin bisa kita sebutkan poin-poinnya. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ma'rifatu wa ta'allumu wa fahmu usul hadhihi da'wah wa ususiha. Kita harus mengenali, mempelajari, memahami prinsip-prinsip dakwah salafiyah dan asas-asas dakwah salafiyah. Ini yang paling aham, yang paling penting. Supaya betul-betul dakwah kita, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dan betul-betul kita wujudkan cinta kita dengan benar kepada dakwah ini. Harus paham apa prinsip-prinsipnya, apa asas-asas dakwah salafiyah ini. Panjang pembahasannya. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan prinsip-prinsip dakwah. Panjang pembahasannya terkait dengan masalah barakallahu fikum mengenali uslub dakwahnya, tariqah dakwahnya, mengenali barakallahu fikum para mad'unya, tayyib, mengenali manhaj dakwahnya, tujuan-tujuan dakwahnya. Panjang itu dibahas oleh para ulama dalam kitab khusus, kitab usul dakwah salafiyah atau asas dakwah salafiyah. Ini harus paham. Barakallahu fikum. Supaya antum bisa membedakan ini dakwah salafiyah atau bukan, yang menyelisihi satu prinsip saja dari prinsip dakwah salafiyah dikatakan dakwahnya munharifah, menyimpang atau mukhalifah, menyelisih. Ini yang pertama. Panjang pembahasannya. Yang kedua, di antara bukti cinta kita kepada dakwah salafiyah ialah barakallahu fikum al-hifadhu ala sum'atiha. Kita harus menjaga nama baik dakwah salafiyah, dakwah sunnah ini. Yang ini terkait dengan kita. Ya. Kalau dakwah salafiyahnya dari sononya sudah baik, sudah bagus, sudah hak, tidak bakal batil. karena perkara prinsip, perkara manhajiah gitu ya. Tapi ini semua terkait dengan kitanya. Kita sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seorang sunni salafi, harus menjaga nama baik dakwah salafiyah ini. Ini barakallahu fikum berkaitan dengan masalah sikap hikmah dalam berdakwah. Sikap hikmah dalam berdakwah, satu bagian daripada prinsip-prinsip dakwah salafiyah, asas dakwah salafiyah. Dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dakwah itu sunnah dakwah salafiyah. Kita sebagai seorang dai, ya, sebagai seorang dai yang berdakwah mengatasnamakan dakwah salafiyah, sebagai seorang muslim secara umum yang berdakwah mengatasnamakan dakwah salafiyah, kita ini harus memenuhi kriteria-kriteria dai-nya. Pada kita harus ada sifatul da'iyah. Sifat-sifat sebagai seorang da'i salafi. Ini dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan bab dakwah. Kita harus ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dalam berdakwah kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala dari Allah semata. Kita mendakwahkan, menyeru orang lain kepada kebaikan-kebaikan yang murni ini. Bukan menyeru kepada kelompok kita, atau pemahaman kita, atau individu kita. Barakallahu fikum. Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus memiliki ilmu. Namanya dakwah ala basirah. Dakwah dengan ilmu, dengan basirah. Basirah terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan. Basirah terkait dengan uslub dan tariqah dakwah. Basirah tentang kondisi para mad'u. Harus punya ilmu. Sifat yang ketiga, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, kita dituntut untuk hakim fi da'watihi. Hikmah dalam dakwahnya. Dakwah dengan hujjah yang kuat, dalil yang wadih, ayat, hadis, keterangan para ulama. Dakwah kita tepat sesuai dengan kebenaran. Tayyib, dalam berdakwah kita harus melakukan atau mengucapkan perkara-perkara yang semestinya kita ucapkan, kita perbuat secara syar'i dengan cara syar'i pada waktu-waktu yang tepat. Ini makna hikmah dalam perkara dakwah. Harus hakim fi dakwatihi. Ya, dan harus penuh hikmah. Kita berdakwah dengan hujjah yang kuat, dalil yang wadih, ayat, sampaikan ayat, sampaikan hadis, keterangan para ulama. Di antara bentuk hikmah dalam perkara dakwah ialah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Lakukan, ucapkan yang semestinya secara syar'i dengan cara yang tepat secara syar'i pada waktu yang tepat dalam pandangan syar'i. Ini hakim fi da'watihi. Tayyib, perang yang berikutnya lagi dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus sabar, sabat, kokoh, tegar dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan barakallahu fikum banyak gangguan-gangguannya, banyak rintangannya, banyak pengorbanannya, banyak perjuangannya. Kita harus sabar dalam masalah itu. Dan semua sifat-sifat yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan sifat da'iyah. Ini sifat masalah global, dikarenakan panjang pembahasan untuk masing-masingnya barakallahu fikum. Ketika kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang sunni, seorang muslim, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, ada pada kita sifatul da'iyah. Kita terapkan dengan benar, maka tindakan kita nanti secara otomatis menjaga sum'atul da'wah. Akan menjaga nama baik da'wah. Karena kita berdakwah sesuai dengan aturan mainnya, kita berdakwah sesuai dengan jalurnya, kita berdakwah sesuai dengan akhlaknya, akhlakiyah dakwahnya, kita berdakwah sesuai dengan hikmah dalam perkara dakwah, lengkap. Maka akan muncul yang namanya tindakan al-hifab ala sum'ati dakwah, menjaga nama baik dakwah. Ini bentuk cinta kita kepada dakwah salafiyah. Kita harus jaga nama baiknya, kita harus mendakwahkannya dengan ahsanu surah, dengan gambar yang terbaik, dengan bentuk yang paling bagus. Yang paling bagus, ya kitanya harus memiliki sifat da'iyah. Manakala barakallahu fikum, tidak ada pada kita satu sifat, atau dua sifat, atau bahkan semua sifat dari sifat da'iyah di atas dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, pasti dakwah kita akan rusak. Pasti tindakan kita akan mencoreng-moreng nama baik dakwah. Terkadang karena enggak ikhlasnya kita, terkadang karena dakwah dengan tanpa ilmu, terkadang karena kurang sabarnya kita dalam perkara dakwah, terkadang karena tidak hikmah dalam perkara dakwah, akan muncul tindakan-tindakan dari kita, akan muncul statement-statement kita, akan muncul hal-hal dari kita yang akan mencoreng-moreng dakwah salafiyah. Nek dakwah ini tetap dakwah yang sunnah, yang hak, tapi tercoreng gara-gara kitanya. Karena akhlaknya kita yang kurang bagus, muamalah kita yang kurang baik, hikmah kita yang tidak benar dalam perkara dakwah, tercoreng nama baik dakwah dikarenakan ulahnya kita sendiri. Itu bukti Anda tidak jujur dalam mencintai dakwah ini. Difaham insyaAllah ya? Maka dia adalah bentuk konsekuensi jujurnya cinta antum kepada dakwah yang mulia ini. Di samping kita harus memahami prinsip-prinsip dakwahnya, kita harus berusaha kuat al-hifadhu ala sum'ati dakwah. Tayib, menjaga nama baik dakwah itu dengan sekali lagi masing-masing kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, pada kita harus ada sifatu da'iyah, sifat-sifat yang harus ada pada seorang da'i Allah barakallahu fikum. Ini panjang pembahasannya kalau mau dirinci. Poin pertama tadi itu sudah sangat panjang, kita harus memahami usul dakwah salafiyah, panjang perkara prinsipnya. Terkait dengan sifatu da'iyah juga sangat panjang detail rinciannya. Ini semua dibahas dan disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum dalam buku-buku yang membahas masalah dakwah dan sifatnya seorang dai. Di antara bukti jujurnya cinta kita kepada dakwah ini ialah kita harus siap berjuang, siap berkorban dengan apa yang kita sanggup, yang kita mampu untuk membela dakwah salafiyah yang mulia ini. Kalau di bahasa harapan, at-tadhiyatu fi sabili hadhihi dakwah. Itu bahasanya orang-orang pergerakan. Tahu tadhiyah? Ya kayak udhiyah, kayaknya beli korban. Paham ya? Jadi seakan-akan kamu jadi hewan yang dikorbankan untuk dakwah ini, disembelihan itu. Tapi bukan itu maknanya. Maknanya adalah kita harus siap untuk berkorban. Kita harus berjuang, siap mengorbankan harta benda kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan waktu kita, bahkan mengorbankan jiwa raga kita, nyawa kita dalam membela dakwah salafiyah yang hak ini. Ini juga merupakan bukti kejujuran yang harus diwujudkan barakallahu fikum. Ini yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh salafun saleh. Ini yang dilakukan oleh para ulama ussunnah dari masa ke masa terkait dengan dakwah ini. Barakallahu fikum. Karena di dalam kenyataannya musuh-musuh dakwah banyak. Syubhat, musuh-musuh dakwah banyak. Upaya-upaya dari musuh-musuh dakwah untuk melenyapkan dakwah ini nyata. Upaya musuh-musuh dakwah bukan saja terkait dengan dakwahnya. Upaya mereka untuk memberangus dai-dainya nyata. Sehingga jangan dibayangkan barakallahu fikum dalam berdakwah, mendakwahkan dakwah salafiyah serba nyaman, serba enak. Barakallahu fikum, pokoknya nyaman banget lah, kayak antum berjalan di atas karpet warna abu-abu ini, atau warna hijau ini, atau warna merah ini. Nah, bayangannya itu berdakwah, masya Allah, diaplus oleh masyarakat, oh masya Allah gitu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Nah, perjuangannya berat, perjuangannya panjang, pengorbanannya juga harus terus. Ada saat-saat di mana kita dituntut untuk berkorban, untuk berjuang. Barakallahu fikum. Ada yang sesungguhnya ringan, ada yang berat. Yang berat ya sampai pada tingkat mengorbankan nyawa kita membela dakwah sunnah ini, mengorbankan nyawa menghadapi musuh-musuh dakwah. Musuh dakwah itu kan menyerang dakwah macam-macam. Ada yang menyerang dakwah dengan syubhat. Ya, kita berkorban membela dakwah dengan ilmu, dengan hujah. Ada kalanya musuh-musuh dakwah ini barakallahu fikum menyerang dakwah dan dai-dainya menggunakan fisik, menggunakan senjata. Ya, harus dilawan, harus dihadapi. Juga dengan fisik, juga dengan senjata. Tentu terkait dengan pembahasan masalah jihad fisabilillah. Di zaman dahulu kala Nabi kita Muhammad SAW dalam mendakwahkan dakwah Islamiyah, dakwah Nabawiyah ini sampai tingkatan berjihad fisabilillah, perang melawan musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum musyrikin, kaum kufar. Ya sudah, ya harus tampil. Pengorbanan itu harus jujur, ya harus berkorban dengan nyawa, dengan nyawa untuk membela dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ada saatnya kita harus berkorban dan berjuang. Yang tingkatan ringan-ringan, barakallahu fikum menjaga keutuhan dakwah kita sendiri. Dalam berdakwah, terutama dalam tarbiyah anak, tarbiyah kaum muslimin, paling tidak nih kita diminta untuk berjuang dan berkorban waktu. Jangan dikira kecil. Kalau antum fokus pada dakwah ini, fokus pada tarbiyah ini, mungkin antum enggak punya waktu untuk ngurusi dunia. Enggak punya waktu untuk ngurusi keluarga. Enggak punya waktu untuk ngurusi anak. Enggak punya waktu untuk sedikit berleha-leha terkait dengan mubahnya perkara dunia. Kalau betul-betul fokus ya, tidak ada waktu. Nggak usah jauh-jauh lah, ngurusi orang segini aja. Segini itu kecil loh, jangan dikira besar ya. Dakwah itu mendunia. Ngurusi orang segini aja. Padahal yang diurusi, ya harus sunnah sendiri. Apalagi ngurusi yang sayang-sayang harus sunnah. Yang ini aja. Itu memerlukan yang namanya juhudun jabarah, kan gitu ya. Perjuangan yang besar. Pengorbanan yang sangat besar. Harus ta'awun banyak pihak. Harus koordinasi dengan semua pihak. Ini saya minta pada dia. Ngerasakan tak? Ngerasakan tak? Dia harus ngerasakan. Kalau ngerasakan bahaya ya kan. Nah, sebagai ustadznya, sebagai dai-nya, sebagai pengajarnya. Ngurusi ini aja. Itu memerlukan tenaga yang besar. Pikiran yang besar. Waktu yang panjang. Ngurusi ini tak? Baina ahli sunnah. Satu bayangkan kita lebih daripada itu. Korban waktu itu jelas. Banyak loh yang ya sedikit mau dibilang gerutu bisa, ngedumel ya bisa, ngomel ya bisa. Susah untuk menggabungkan antara perjuangan kita ngurus tarbiyah ini, dakwah ini dengan urusan namanya urusan dunia, maisyahnya, keluarganya, anaknya dan segala macam. Ya benda. Lu kok diem aja? Lah iya apa enggak? Hah? Tuntut, ayo, antum ngajar, gini, urusi anak ini, gini. Dawa itu. Waduh, nah kapan gue boleh pangan ini? Itu saja diperlukan yang namanya tadhiyah, pengorbanan. Waktu, pikiran, tenaga. Itu baru ngurusi ahlu sunnah, baina ahlu sunnah. Saya membayangkan lebih daripada itu, mengurusi yang di luar sana. Menghadapi berbagai yang syubhat yang muncul dari orang yang mengaku sebagai salafi padahal bukan salafi, mengaku menjalankan dakwah salafi padahal bukan dakwah salafiyah, dakwah hizbiyah ikhwaniyah, apalagi musuh-musuh dakwah yang lebih luas daripada itu, panjang urusannya. Syubhatnya harus dibantah dan segala macamnya lebih besar lagi. Apalagi kalau sudah urusannya pengorbanan fisik, lebih besar lagi. Ini semua adalah bentuk kecintaan kita kepada dakwah ini dan jujurnya kita dalam mencintai dakwah ini. Bagaimanapun juga dituntut untuk at-tadhiyah fi sabili hadhihi dakwah. Kita harus berkorban, harus berjuang dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Dalam mencontoh para anbiya wal mursalin, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, mencontoh salafus salihin, mencontoh para ulama sunnah dari masa ke masa sampai sekarang ini. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka berkorban untuk dakwah ini. Sadari, apapun yang kita perjuang, yang kita korbankan, tayyib, itu masih kecil, masih sedikit dibandingkan dengan perjuangan para ulama kita, perjuangan salafun saleh, perjuangan para anbiya wal mursalin dalam membela dakwah yang mulia. Ya, yaitu kalau sudah fokus terkait dengan perjuangan dakwah, ya harus mengalah terkait dengan urusan dunianya. Barakallahu fikum. Itu resiko yang harus diambil. Barakallahu fikum. Ya, masing-masing dengan kadar kemampuannya, masing-masing dengan kadar kesanggupannya. Tapi yang jelas, jangan sampai dakwah itu dikesampingkan karena urusan pribadi atau urusan duniawi. Ini pertanda cinta Anda tidak jujur kepada dakwah yang mulia. Poin-poin tadi barakallahu fikum akan membedakan mana yang shadiqun fi mahabbati hadhihi dakwah, mana yang jujur dalam mencintai dakwah ini, mana yang kadzib, mana yang dusta. Sekali lagi, ini semua diwujudkan dalam dakwah kita. Ngomongnya gampang ya, Pak. Itu kan terkait dengan nazariyat, teori-teori, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip ilmiahnya. Insyaallah yang paham. Tapi yang paling penting adalah perwujudan pada dakwah yang mulia ini. Jangan sok-sokan Anda ngaku cinta kepada dakwah kalau belum mewujudkan bukti cinta Anda. Wujudkan langsung, terapkan langsung pada dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Yang terpenting adalah ketika kita sudah melakukannya dan jujur, itu pahala dari Allah Azza wa Jalla. Keutamaan besar kita raih janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak jujur, maka bukan semata-mata dikatakan kadzibun fi dakwah, dusta dalam pengakuannya, tapi ketidakjujuran itu tadi akan berbuah perkara yang mengerikan, imam mukhalafah syar'iyah, imam inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, atau lebih daripada itu, na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, buktikan cinta kalian pada dakwah ini dengan poin-poin tadi. Semuanya penting. Semuanya harus diwujudkan. Dari mulai mengkaji, mempelajari prinsip-prinsip dakwah yang mulia ini, kemudian mau mewujudkan sifat da'iyah pada diri kita masing-masing, dan yang terpenting adalah berkorban dan berjuang untuk dakwah yang mulia ini. Yang kita upayakan, yang kita usahakan terkadang ini semuanya adalah upaya yang terbaik, usaha yang terbagus, amal yang paling mulia, sebagaimana mulianya dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga manfaat dan semoga menjadi penyemangat kita di dalam memperjuangkan dan meneruskan pengertian istihad para ulama kita dalam memperjuangkan dakwah salafi yang mulia ini. Barakallahu'alaikum. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, mohon taufiq wal hidayah kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menganugerahkan ma'unahnya, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa berjuang memperjuangkan dakwah salafiyah ini dengan benar, dengan jujur. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.